Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah an-Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala sunnatihi wa hadihi iqtafa. Amma ba'd, fa marhaban bikum bitullabil ilm, antum masabihud duja, wa antum yanabi'ul hikmah. Demikian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa menyambut atau yurahib ketika berjumpa atau didatangi bertemu dengan para penuntut ilmu. Disebutkan itu dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa sahabat lain. Antum marhaban bikum atau marhaban bi talibil ilm, antum masabihud duja, yang berarti penerang lampu di waktu gelap, karena ilmu nur Allah sifati. Allah sebutkan sebagai nur. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Ja'alna lahu nuran, yani ilman, fasammahu Allahu nuran, menerangi orang dalam kegelapan gelapnya syirik, gelapnya kufur, gelapnya zulm, gelapnya maasi, bid'ah. Nah, maka thullabul ilm pembawa cahaya tersebut, masabihud duja, dan kelak akan menerangi umatnya di gelapnya fitnah dan kemaksiatan. Wa yanabiul hikmah, kalian pula penuntut ilmu sebagai yanabi, jamaknya yambu', yaitu mata air yang memancarkan hikmah. Layaknya itu mata air, orang menunggu dan menimba air di situ, mengambil air untuk hajat mereka. Maka thullabul ilm pun sebagai yanabi, memancarkan hikmah, yang itu pula dibutuhkan, akan diambil dan dipelajari orang dari mereka, menyebarkan hikmah di tengah masyarakatnya. Nah, fal ilm fadailuhu ma'rufah, sering kita dengar, sering antum dengar. Nah, ilm. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam miftah dari Sa'adah ketika menyebutkan tentang beberapa keutamaan ilm, antara lain asar Umar Ibn Al-Khattab beliau bawakan radhiyallahu an. Umar sebutkan inna rajul la yakhruju min baitihi wa alaihi dhunub. Seseorang bisa saja ketika keluar rumah maka banyak membawa dosa. Ada saja dari pandangannya, dari pendengarannya, dari lisannya. Fa idza sami'a al-'ilm khafa wa taba wa raja'a. Begitu dia datang ke majelis ilmu, dia dengar ilmu. Salah satu bentuk ilmu adalah terghib wa tarhib, anjuran tobat, perintah tobat, fadilahnya, ancaman bagi yang enggan segera bertobat. Maka dia takut, segera dia tobat dan rujuk. Kata Umar, fayarji'u ila baitihi wa laisa 'alaihi dhanbun. Maka dia pulang kembali ke rumahnya tanpa ada dosa padanya, terhapus karena ilmu. Kata Umar, fala tatruku majalisal ulama. Maka dari itu jangan kalian tinggalkan majelis-majelis ulama, tempat diajarkan di situ ilmu. Hadza Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, la a'lamu darajatan ba'da nubuwah afdalu min nashril ilm. Aku tidak mengetahui derajat di dunia ini setelah kenabian, tentunya ada yang lebih tinggi dari ilmu. Nah, kenabian tentunya derajat tertinggi yang diperoleh seorang hamba, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Tapi setelah itu tidak ada lagi yang mengalahkan ilmu. Antum bayangkan dari satu hadis saja begitu banyak kenapa sampai Rasulullah SAW menyebutkan wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Seorang alim karena dia ngajar nyebarkan ilmu, istighfar untuknya seluruh yang di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di air pun beristighfar untuknya, mendoakan agar mereka diampuni. Karena salah satu ilmu atau ilmu itu akan sampai ke mereka, asharul ilm, min atharil ilm, min samaratil ilm, dari pengaruh dampak buah dari ilmu itu akan sampai ke para binatang itu pasti. Nah, salah satu ilmu yang akan mereka ajarkan qaulur Rasul SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Allah katabal ihsan bi kulli syai. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Sembelih dengan baik. Pastikan tajamnya pisaumu. Sehingga binatang pun nyaman. Kalaupun dia harus mati, disembelih dengan baik. Di saat kita tahu banyak penyiksaan kepada mereka untuk dimakan, yang dipukuli di dalam karung, yang disetrum, yang disiram air panas, yang disiksa, binatang itu miskin sebelum matinya. Yang dikampak kepalanya, kita pernah lihat. Taruh bawahnya si binatang ini, dia pegang parang atau kampak, kemudian dipukulkan di bagian hidup-hidup, bagian atas kepalanya. Dan kadang gak cukup sekali pukul, sekali, dua kali, tiga kali. Tersiksa, miskin, gak ada rahmatnya. Al-Muhim, sampai ke mereka manfaat ilmu ini. Di zaman Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz, dan beliau guru besarnya bin Baz, pernah di zaman beliau bahwa penduduk Madinah pada mengeluh karena, maaf, banyaknya anjing masuk kota Madinah, kampung-kampung, di rumah-rumah, ngeker-ngeker sampah, nyari makanan. Walhasil orang pada mengeluh, risih, mau ke rumahnya, banyak anjing itu, najis ini, belum lagi ganggu anak kecil, resah mereka, para orang tua ketakutan, gonggongannya, gigitannya. Sampai diangkat perkara itu kepada baladiyah. Kalau di Saudi, baladiyah itu mengurusi hal-hal sosial kemasyarakatan, ya mungkin mirip-mirip kalau di kita Satpol PP, begitulah. Dan baladiyah sudah menetapkan untuk para anjing ini dimusnahkan. Karena sudah meresahkan. Tembak atau tangkap, bunuh. Tetapi tentunya namanya pemerintah di sana, tidak boleh ada aksi atau keputusan apapun harus dipersetujui oleh raja. Maka tinggal menunggu tanda tangan Malik, raja. Raja sebelum tanda tangan bermusyawarah antara lain dengan mufti. Kemudian tidak tanda tangan, selesai itu anjing. Beliau tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim, begini, begini, begini, begini. Maka berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh bahwa Rasulullah Rasulullah SAW menyebutkan innaha ummatun minal umam, anjing pun umat dari layaknya umat-umat yang lain, mereka berpasangan, ada ya suami istri lah gampangannya, punya anak, keturunan. Nah, dan begitu umat seperti umat-umat yang lainnya, kelompok-kelompok kehidupan dari rantai kehidupan yang harus ada. Artinya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh kecuali yang akur, ma'ruf. Malakum walil kilab, awalnya semua dibunuh tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada apa kalian bunuh semua anjing, kalian bunuh, bunuh yang akur saja, syaitan. Al-Muhim, sehingga tidak jadi ditandatangani. Ke bawah tentunya ya mereka enggak membatalkan untuk menangkap atau membunuh para anjing itu. Intinya selamat anjing itu, tetap hidup, karena seorang alim nyawanya terselamatkan, keluarga mereka terselamatkan. Kalau enggak setuju, raja tanda tangan, turun SK misalnya ke baladia, udah tinggal dibantai, selesai sudah, selamat karena seorang alim. Makanya Rasulullah katakan di istighfar untuk mereka, seluruh yang di langit, di bumi, di lautan. Nah, keutamaan ilmu. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan pernah ada seorang, bahkan di zaman ini, yang wallah alam apa maksud dan tujuannya, karena rendahnya imannya atau kurangnya ilmu, dia sembelih anak dari seekor unta atau kambing, beliau sebut, aku saya yang lupa, sepertinya unta. Lalu disembelih anak unta ini di depan induknya, induknya diikat, dan dengan sengaja dia sembelih anaknya itu, si induk meronta-ronta dan punya perasaan walaupun binatang. Antum tahu ayam saja kalau anaknya diganggu nabluk kan, nyerang ke orang, naluri untuk melindungi si anak, untuk ini ada. Walhasil subhanallah, tidak lama selang beberapa waktu setelah itu, mubedala ini orang, apa cobaan, seperti hilang ingatannya, linglung, sehingga berbicara, berbuat sesuatu layaknya orang sinting. Padahal dulu orang waras, orang genah, gak ada masalah. Sampai dia dengar ilmu tentang haramnya kedzaliman, haramnya ini, bahkan menyembelih pun, dan kita mau menyembelih insyaallah di Idul Kurban, Idul Adha, gak boleh di hadapan para binatang yang lain. Nah, dinas kesehatan pun atau dinas apa-apa, apa dinas terkait itu menasehatkan diusahakan jauh tempat penyembelihan itu dari pandangan binatang-binatang yang lain, tidak terlihat, karena mereka akan stres sebelum disembelih, dan itu pengaruh kepada kualitas dagingnya dan seterusnya. Al-Muhim, karena dia dengar itu seperti menyesal ini orang, nah, raqqa qalbuhu, terenyuh hatinya, dan itu sekian lama dia linglung seperti itu sampai Allah dirikan suatu hari dia berjalan, dia dapati ada seekor burung, induknya itu mutar-mutar di atas dia. Ternyata sarangnya dari pohon jatuh, dan di situ anak-anaknya ada berapa ekor begitu. Ya, bisa berbuat apa burung kecil? Tapi gelisah si induk ini sehingga muter-muter sana kemari. Diambil oleh orang ini sarangnya, dia naik, dia kembalikan di tempat asalnya di pohon. Jatuh sendiri mungkin kena angin atau apa. Lalu dia kembalikan, dia letakkan di tempat yang aman, sehingga langsung didekap oleh ibunya, oleh induknya di ini. Asyahid, setelah itu kembali ingatannya, sembuh seperti dia setiap kala. Ilmu innallaha kadabal ihsan fi kulli syai, fi kulli syai, Allah wajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Fadilahnya ilmu. Akhwati fillah wa abnai rahimani wa rahimakumullah, yang antum sedang berada padanya al-yawm, kesibukan dalam ta'lim wa ta'allum, ta'liman wa ta'alluma, terhadap ilmu, syai'un azim, kenikmatan dan anugerah yang sangat besar yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Kalau itu materi dan dunia, Allah berikan kepada yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Kata kufar bagian kaya raya, maka bukan pertanda bukti cintanya Allah kepada hamba. Wala yu'ti din illa man yuhib, namun agama ini, ilmu ini, tidak akan Allah berikan kecuali kepada yang Allah cintai. Allah inginkan baginya kebaikan. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fashkurullah. Di zaman banyak fitnah, di zaman yang banyak kelalaian padanya, banyak kelalaian, banyak yang melalaikan. Di luar sana orang sibuk dengan yang melalaikan mereka. Masih ada beberapa orang seperti antum menekuni ilmu, menyabari ilmu. Taufik dari Allah. Dari satu hadis saja Rasul sebutkan, wa innal malaika la tadau ajnihata li talibil ilm ridhan bima yasna'. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada atau untuk talibul ilm karena ridho, tawadhu, senang dengan yang mereka lakukan, belajar ilmu. Makhluk besar yang namanya malaikat, makhluk mulia, suci, Allah ciptakan dari cahaya. Tawadhu, ridho, sehingga sayap-sayap mereka pun mereka letakkan karena mereka punya sayap. Allah ciptakan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Dan tidak ada di dalam hadis lain yang menunjukkan mereka lakukan itu kepada selain thullabul ilm. Maka malaikat enggak meletakkan sayapnya kepada para penguasa dunia, kumpul para raja, para presiden, para perdana menteri. Enggak akan malaikat meletakkan sayapnya ridho kepada mereka ada yang mereka lakukan, enggak ada. Wala juga kepada para pelaku bisnis, kepada mungkin dalam satu majelis orang transaksi besar-besaran, mega proyek triliunan mungkin. Enggak ada malaikat, Rasul sebutkan di situ, meletakkan sayapnya. Bahkan pintu kebaikan yang lain, jihad misalnya fisabilillah, nyawa taruhannya, juga Rasul tidak kabarkan kalau malaikat itu meletakkan sayapnya kepada para mujahidin. Tidak pula kepada pintu-pintu ibadah yang lain, hanya ilmu. Cukup sebagai kebanggaan, sebagai pemicu, mendorong, menyemangati kita untuk lebih serius, lebih bersemangat dalam belajar maupun mengajar. Ilmu. Ikhwati fillah rahimakumullah, tentunya yang ditunggu, yang diharap dari ilmu adalah pengamalannya, bermanfaat itu untuk diri kita, seperti yang Imam Syafi'i sebutkan, laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang kamu dengar, ilmu itu bukan yang kamu sudah hafal, bukan pula yang sudah kamu catat pernah datang di majelis ini berguru ke fulan. Bukan itu inti ilmu. Tapi ilmu itu yang bermanfaat bagimu, sehingga merubah watakmu, merubah karaktermu, merubah sikap, akhlak, tutur katamu, tindak tandukmu, semuanya. Bermanfaat ilmu itu bagi orangnya. Itulah ilmu, hakikatnya ilmu. Oleh karena itu, banyak dari ulama salaf menyebutkan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadith bil amali bihi. Kami, dia sebutkan kami, menunjukkan itu yang ma'ruf di zaman salaf. Agar kuat hafalan kami, ilmu yang mereka pelajari, mencari bantuan dengan pengamalannya. Artinya dengan pengamalan terhadap ilmu, memperkuat hafalanmu, memperkuat ilmu yang kamu cari dan kamu pelajari, diamalkan, dididik dirinya untuk mengamalkan. Dan para sahabat Rasul SAW, begitu mereka tahu, begitu mereka dengar dari Rasulnya, terus mereka amalkan, mereka jaga, tidak mereka tinggalkan. Ali bin Abi Thalib saat mendengar Rasulullah SAW di rumah Fatimah, ketika meminta pembantu, aku tunjukkan pada kalian yang lebih baik dari pembantu. Sebelum kalian tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 100 kali, 34 kali, sehingga 100 jumlahnya. Syahid, kata Ali, aku semenjak mendengar itu dari Rasulullah tidak pernah aku tinggalkan. Terus tiap malam beliau baca. Ditanya Ali, wala lailatul siffin, bagaimana saat malam siffin? Siffin peperangan yang kita tahu. Orang perang wajar kalau tertinggal atau tersibukkan dari sesuatu yang biasa dia kerjakan, ya karena situasi perang, genting, gawat, mencekam nyawa. Kata Ali, wala lailatul siffin, bahkan malam siffin pun tidak beliau tinggalkan pengamalan. Pentingnya ilmu mengajari kita untuk kita meniru para ahlul ilm, min hasanatil ilm at-tashabbuh bi ahlihi. Orang terdorong untuk meniru, menyerupai orang-orang yang berilmu, artinya ibadah mereka, akhlaknya. Bagaimana di majelis Imam Ahmad, sampai 5.000 orang, mayoritasnya datang untuk melihat dan belajar seperti apa ibadahnya Imam Ahmad, akhlaknya ini ya, untuk ditiru oleh mereka, dicontoh. Tasyabbuh bil kirami karimu, dan mencontoh, meniru orang-orang mulia adalah kemuliaan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain daripada itu, kita perlu ketahui pula bahwasanya orang-orang yang berilmu yang banyak disebutkan keutamaan mereka di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, semakin bertambah keilmuan mereka, akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, bertambah akhlak, adab mereka, seiring dengan ilmu yang mereka pelajari. Demikian seperti riwayat Ali pernah menyebutkan, hatafal ilm bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amalan, yakni harus bersanding dengannya, amalan dalam ibadahnya, amalan dalam akhlaknya, amalan dalam kesehariannya. Jika datang, ya alhamdulillah. Wa illa irtahal, kalau enggak akan ditinggalkan. Ilmu akan meninggalkan orangnya. Dan dari situ manfaat ilmu, makanya beda antara ilmu dengan naf'ul ilmi. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, syattan bainal ilm wa naf'il ilm, dua yang jauh berbeda antara ilmu dengan manfaat ilmu. Ini masalah sendiri. Karena ilmu, sebagai teori bisa dipelajari oleh siapapun. Orang-orang orientalis kufar pun punya ilmu, ngerti. Tapi yang diinginkan adalah manfaat ilmu ini. Belum tentu dan tidak setiap yang berilmu kemudian mendapati manfaatnya. Kata Ibnu Hibban, kalladhi ya'kul wa la yashba'. Seperti orang yang makan tapi gak pernah kenyang, padahal itu tujuannya. Ngapain kamu makan? Ya cari kenyang lah, barokah makanannya. Tapi ini seperti orang yang terus dia makan lagi dan makan lagi, gak pernah merasa kenyang. Kenapa enggak ada makanan? Ada banyak. Di perutnya sudah full makanan segala macam. Bukan dia enggak makan, enggak kenyang, makanan banyak. Tapi enggak merasa kenyang. Ini pun begitu. Bukan karena enggak ada ilmunya, ada ilmu pada orangnya, tapi manfaatnya yang enggak ada. Sehingga tetap saja tidak merubah dirinya, tidak membenahi ibadah, akhlaknya. Na'udzubillah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh sekali lagi doa dan doa untuk pengamalan terhadap ilmu. Minta bantuan kepada Allah, pertolongannya. Hal ini sendiri butuh perjuangan. Nasihat Abu Kilabah kepada Ayyub Sikhtiyani, keduanya imam. Kata Abu Kilabah, ya Aba Ayyub, idza ahdathallahu laka ilman fa ahdith lahu ibadatan. Kalau Allah perbaharui ilmumu, yang ditambah kamu mengerti ini, kemarin belum tahu, sekarang bertambah, maka perbaharui pula olehmu ibadahmu untuk Allah. Artinya ilmumu bertambah, bertambah pula lah semangat ibadahmu, ketaatanmu tambah. Dan Allah Maha mengetahui. Sehingga barokah ilmu yang dia pelajari, manfaat. Tidak hanya memperbanyak teori, memperbanyak perbendaharaan ilmiah, tapi enggak ada pengamalannya. Maka ini kerugian besar. Waliyadzubillah, hanya tahu, hanya faham, mengerti ilmu, tapi enggak ada pengamalannya. Terbukti enggak ada perubahan pada dirinya. Fulan yang dulu kita kenal, setelah dia belajar sekian lama, ya fulan yang dulu juga sama. Tapi enggak, kalau itu manfaat, berubah dia. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik, yang positif. Demikian ilmu mendidik kita. Demikian pula yang termasuk dari pentingnya dan buah hasil yang akan didapati seseorang dengan ilmu adalah shalah. Shalah fi nafsihi, artinya dia menjadi soleh. As-salih, para ulama tafsir menyebutkan orang-orang soleh yang dimaksud adalah orang yang menunaikan dengan baik hak-hak Allah, begitu pula hak-hak orang lain, orang tuanya, anaknya, istrinya, tetangganya, gurunya, temannya. Mereka masing-masing punya hak. Maka jika hak Allah dia tunaikan dengan baik, hak orang lain dia tunaikan dengan baik, dialah yang namanya orang soleh. Semakin hak itu dia jaga, semakin hak itu dia tunaikan, semakin dia meningkat kesolehannya. Dari mana dia tahu hak, apa saja hak Allah yang harus dia tunaikan? Bentuk perkataan, keyakinan, amalan. Hak orang lain apa yang harus dia tunaikan kepada orang tuanya? Atau kalau itu orang tua, hatta anaknya punya hak, apa yang harus dia tunaikan untuk anaknya? Begitu kepada tetangganya, murid kepada gurunya, dan seterusnya. Untuk tahu itu dia juga butuh ilmu. Ilmu yang akan mengajari dia haknya ini, kamu harus begini. Asyahid, ilmu ini membuahkan dan mendidik kesolehan. Kesolehan pada diri kita, semakin menjadi soleh, semakin menjadi soleh. Dan itu yang didambakan oleh orang tua antum semua, terkhusus para santri. Mereka ketika masukkan antum, daftarkan ke ma'had-ma'had ahlu sunnah, didaftarkan, terpaksa mereka harus pisah dari antum. Berat bagi orang tua. Jangan kamu anggap enteng. Maunya, pinginnya sih dekat dengan anaknya, ya abahnya, ya uminya, bisa bermanja-manja. Tapi mereka faham, demi kemaslahatan, kebaikan anaknya, kesolehan anaknya, harus pisah jauh demi masa depan mereka. Berat. Yang mereka harapkan kesolehan, itu yang mereka tunggu. Orang tuamu tidak berharap banyak kamu semakin bertambah cerdas, pinter. Bukan itu tujuan mereka. Bukan pula tujuan mereka supaya kamu nantinya besar, bisa kerja, ngelamar jadi pegawai di PT atau perusahaan, proyek ini itu. Sama sekali itu gak ada di pikiran orang tuamu. Kesolehanmu. Kalau tendensi dia dunia, afiliasinya pekerjaan, gak akan ditaruh di pondok kamu. Orang tamu nggak akan meletakkan kamu di sini. Dia tahu alamatnya di mana. Kamu akan dikuliahkan, kamu akan disuruh belajar di fakultas ini itu. Tapi orang tamu tidak sadar. Makanya diamanatkan ke ma'had. Maka buat orang tuamu bangga. buat orang tuamu senang. Tunjukkan ke mereka semangat ibadahmu, akhlakmu. Senangnya orang tua melihat anaknya ke masjid 5 waktu, bukan sekedar saat di ma'had, tapi saat liburan, saat di rumah. Akhlaknya kepada orang tuanya, adik kepada kakak, sayangnya kakak ke adik, seterusnya. Semua itu kan ada dalam ilmu. Laisa minna man lam yuwakir kabirona wala yarham horona. Bukan termasuk kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ilmu mendidik dan membuahkan kesolehan pada orangnya. Semakin dia soleh dengan ilmu yang dia pelajari. Intinya, yang antum sedang berada padanya, banggalah, sadarlah kalau ini kenikmatan besar. Jangan hanya melihat sekarang, tapi ke depan jauh. Kalian nanti akan tua dan semakin umur, semakin dewasa, semakin tua, apa yang akan kamu, bekalmu apa nanti? Kata Al-Abrosh, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Maka belajarlah, karena enggak ada orang yang dilahirkan jadi pintar tiba-tiba. Butuh belajar. Walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu enggak akan sama dengan orang yang jahil. Beda keutamaannya. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu shaghirun idza maltaffat alaihi almahafilu. Dan orang gede, orang besar, orang tua, tapi kalau enggak punya ilmu, shaghir, jadi orang kecil. Kalau sudah ada perkumpulan, ada ijtima, dia enggak akan dibutuhkan orang. Ribuan orang sepertimu yang enggak berilmu. Tapi yang orang cari, yang orang tunggu, yang orang harap adalah yang berilmu. Makanya jangan andalkan hanya usia. Pentingnya ilmu. Karena kan dianggap kalau kamu gak punya ilmu. Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah, ketika memasuki kota Baghdad, beliau bersama pengawalnya namanya Khalifah, beberapa pengawal, beberapa orang gitu. Orang tidak ada yang peduli. Ya, yang masing-masing dalam aktivitasnya, yang di pasar ya tetap di pasar, jual beli, yang petani ya di kebunnya. Hari itu berjalan seperti biasa, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang. Sampai kemudian sehari setelahnya atau 2 hari, terkejut Khalifah Harun al-Rashid. Dikagetkan dengan kota Baghdad yang gemuruh dan apa ya, gaduh luar biasa. Orang pada lari berduyun-duyun, orang pada Rame namanya orang awam mungkin. Para berlarian. Heran beliau, ada apa ini? Pada kemana mereka ini? Beliau utus anak buahnya untuk cross check. Ternyata hari itu Imam Yazid ibn Harun, ulama besar, imam hadis di zamannya, datang masuk Baghdad. Orang berjubel-jubel berebut untuk mendatangi majelisnya. Siapa itu? Kata Harun. Disebutkan ini Imam Yazid bin Harun. Maka kata Imam Khalifah Harun al-Rashid, inna hadha lahuwal malik. Sungguh yang seperti inilah raja. Dan kalau dirinya sebagai khalifah, sebagai raja, dikawal orang, ya karena mereka pun juga karena digaji, diupah, sehingga mau ngawal, pasang badan. Kalau nggak mau digaji, seandainya nggak digaji, ya ditinggal khalifah. Nggak mau mereka ngapain? Hanya karena digaji, mungkin gajinya besar, sehingga mereka lakukan ini itu. Digaji dan tidak sebanyak itu. Nah ini orang berebut, orang berdesak-desakan, gemuruh. Baghdad dengar Yazid bin Harun datang. Dalam keadaan mereka gak dapat keuntungan materi satu sen sekalipun. Satu dirham pun mereka gak akan dapat. Malah nutup tokonya, ninggalkan pasarnya. Nah, dengan hatinya, dari hatinya, cintanya, penghormatannya kepada imamnya, alimnya. Makanya kata Harun al-Rashid, sungguh kalau orang ingin tahu raja yang sesungguhnya, ya ini. Seperti alim ini, berilmu, terangkat derajatnya. Intinya mungkin untuk memacu semangat antum untuk lebih bersungguh-sungguh dalam ilmu, dalam amal soleh. Fajiddu wajtahidu wasta'inu billah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.